ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita membahas tentang fa'il ya. Fa'il itu apa Pak? Baiklah. Isim marfu yang disebutkan salah fi'il. Ya, ini fi'il. Tidak mungkin fi'il itu berdiri sendirian. Mesti fi'il itu ada fa'ilnya. Fi'il itu perbuatan. Apakah mungkin perbuatan itu melakukan? Enggak mungkin. Perbuatan itu berarti ada yang melakukannya, ada pelakunya. Pelaku yang namanya fa'il. Ya, pelaku di sini yaitu maksudnya ya marfu, isim yang marfu. Ya menunjukkan pelaku perbuatan. Yang pelaku itu disebutkan kapan? Sebelumnya fi'il. Nah, seperti disebutkan contohnya di sini qama Zaidun. Qama Zaidun. Qoma ini fi'il, siapa yang melaksanakan, yang melakukan al-qiyam yaitu Zaid. Yaqumu Zaidun, qoma Zaidan, yaqumu Zaidan, qoma Zaidun, yaqumu Zaidun. Menunjukkan bahasanya fa'il walaupun itu mufrad atau musanna atau jamak, maka fi'il harus selalu apa? Taimah. Harus selalu mufrad. Itu pada fi'il madhi dan mudhari', tatkala fa'ilnya itu mufrad misalnya atau jamak, maka sama, yaitu fi'ilnya harus mufrad, tetap mufrad. Dan fa'il itu ada berapa? Ya, itu enggak ada kan? Ya, ada berapa Pak Iman? Dua, apa itu? Zahir dan mudhmar. Ada dua, yaitu zahir dan mudhmar. Ya. Zahir contohnya apa Pak Iman? Ja'a Zaidun. Mudhmar contohnya? Ciptu. Nah, sekarang i'rab halaman 89. Fadal buka cali. Wa ja'a rabbuka ja'a. Iya, itu Rabbuka di situ ada kekurangan. Rabbu itu ada fa'il marfu alamat rafi adamma qaddara adamma adzahir ala akhirih. Terus apa? Apa namanya? Wa huwa mudhaf. Wawa mudhaf. Wal kaf dhamirun mabniyun, yaitu dhamirun muttasilun mabniyun al-fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jelas ya? Ja'a rabbuka. Berarti siapa yang datang? Yaitu Rabb. Yani fa'il itu cocok kalau diberi pertanyaan siapa. Ja'a rabbuka, telah datang. Siapa? Rabbmu. Qoma Zaidun, telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Idza ja'akumul mu'minatu, fadlan ya. Idza lafun bima yastaqbilu min. Yastaqbilu. Yastaqbilu minas zaman. Iya, betul. Idza itu adalah dzarf. Dia dzarf zaman. Dzarf lima yastaqbilu terhadap apa yang telah yang akan datang. Yaitu fi'il asalnya adalah madhi ja'a. Ja'a itu apa? Madhi, menunjukkan lampau. Tapi kalau kemasukan idza, maka zamannya menjadi mustaqbal. Idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepadamu orang-orang mukmin, orang-orang mukminat. Berarti sudah datang belum? Belum. Karena idza itu dzarf lima yastaqbalu atau lima yastaqbilu minaz zaman. Idza itu adalah dzarf yang menunjukkan apa yang akan datang dari zaman. Sehingga fi'il madhi tatkala kemasukan idza, maka zamannya menjadi mustaqbal. Ya. Menyebutkan ja'a fi'il madhi mabni ala lafaz Iya, dalamnya ya fathah. Wal kaf dhamir mutasilun mamdud mufrad fi ala dhammi. Ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Muqaddam. Wal mim alamatul jam. Iya, ahsanta. Ya. Berarti dulu. Jadi dhamir itu bukan kum, yaitu dhamir itu adalah kaf. Ya. Adapun mimnya itu adalah lil jam'i, yaitu alamatul jam'. Ya. Jadi kaf itu dhamir muttasil, mabnun ala dhammi. Karena dhamir itu adalah isim, maka dia harus diberi kedudukan. Maka dikatakan fi mahalli nasbin, pada kedudukannya nasab. Ya, mabni tapi menuduki kedudukannya nasab. Mabni itu tidak berubah harakatnya, tidak bisa berubah dengan kondisi apapun, tidak bisa berubah. Akan tetapi dia menempati kedudukannya apa. Ya, mabni isim itu walaupun itu mabni tetap harus memiliki kedudukan. Tapi kalau fi'il, fi'il madhi atau fi'il amr, itu la mahala lahum dan i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Atau huruf, ya huruf itu la mahala lahum dan i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau isim, ya kalau mu'rab jelas sebagai fa'il, maf'ul bi, hal, tamyiz dan sebagainya. Tapi kalau mabni tidak dikatakan marfu, tapi dikatakan mabni. Fi mahali apa marfu, ya. Mabni ala dhommi fi mahali nasbin apa maf'ul bih, ya. Mabni di atas dhamma, dia menduduki tempatnya nasab sebagai maf'ul bih. Tidak boleh kum maf'ul bih, tidak boleh, ya. Karena dhommir itu mabni, itu bukan mu'rab, ya. Dikatakan maf'ul bih atau fa'il atau mubtada khobar itu kalau mu'arab. Tapi kalau mabni, yaitu mabniyun ala apa, terus kemudian fi mahali apa gitu. Fi mahali raf'in mubtada atau fi mahali raf'in khobar, fi mahali nasbin maf'ul bih, fi mahali jarrin mudhafin ilai gitu. Ya. Wal mu'minatu fadhal fa'ilun. Wal mu'minatu fa'ilun maf'ulun mu'akhkharun, fa'ilun mu'akhkharun. Alamatu rafi'i adamatu lahir zalafi. Iya, al-mu'minat itu adalah fa'ilun yang mu'akhar, yang diakhirkan. Yang secara urut itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Tapi sekarang dibalik, maka dikatakan fa'ilun mu'akhar, fa'il yang diakhirkan. Nah, adapun maf'ul bihnya itu muqaddam, karena secara urut fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini apa? I'rab itu harus dibaca-baca, harus sering-sering diulang, karena penting dalam pelajaran nahwu. Yang paling penting adalah meng-i'rab. Karena nahwu itu i'rab. Kalau i'rab itu apa? I'rab itu yaitu mengetahui kedudukan suatu kalimat sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Ya, i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Marfu karena apa, mansub sebagai apa, majrur sebagai apa, gitu. Ya, i'rab itu yaitu mengetahui keadaan akhir dari kalimat dan juga kedudukannya sebagai apa. Kenapa kok marfu? Karena mubtada. Kenapa marfu? Karena khabar. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih, karena hal, tamyiz dan sebagainya. Kalau tidak bisa mengiram, tidak bisa nahwu. Ya, nahwu itu harus mengetahui i'rab masing-masing kalimat, mengetahui kedudukannya. Tidak hanya itu, dengan mengetahui kedudukan masing-masing kalimat, sehingga seseorang bisa menentukan makna dari kalimat tersebut. Ya, makna itu bukan hanya sekedar mufradat saja, akan tetapi juga didukung dengan mengetahui kedudukan kalimat. Kalau tidak mengetahui kedudukan kalimat hanya tahu mufrad saja, ya akhirnya mengartikan salah. Kemudian qalatul a'rab. Nadinatni al-fatih wa ta'uta ni si harfun la mahala lahu min al-i'rabi. Lanjutkan. Al-i'rabu fa'il mafhul. Al-i'rabu fa'il mafhul wa alamat rafi'il dhammah al-dhahirah. Iya. Jadi a'rab itu artinya badui, orang-orang badui, a'rab. Bukan a'rab itu orang-orang Arab bukan, tapi badui. Qalatil a'rabu, orang-orang badui telah berkata. Ya, Arabu itu sebagai fa'il karena apa? Yang melakukan perbuatan qaul. Ya qala di situ fi'il madhi mabni 'ala fathhi. Ya bukan mabni di atas sukun, ya asalnya kan qala. Qala itu sendiri kemudian tak sendiri. Ya, qala taknya itu adalah huruf. Ya, tidak memiliki kedudukan apa-apa. Kemudian juga qala fil madhi di sini tidak ada kedudukan apa-apa bagi dia. Dikatakan la mahala lahum min al-i'rab. Ya. Ta utanis harfun la mahala lahum min al-i'rab. Untuk apa ta utanis ini didatangkan? Untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya apa? Apa? Apa? Ta utanis didatangkan dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya apa? Muhammad, barangkali ada yang jawab tapi kok pelan sekali. Bukan. Apa ini? Mu'annas. Bukan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Fa'ilnya adalah mu'annas. Qalatul a'rabu. Jelas ya. Qalal hawariyun. Ya, fadala Akh Muhammad. Bilwawi niyabatan. Fa'ilun marfu'un. Bilwawi marfu' dengan wawu. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Wawu itu menggantikan apa? Dhamma. Karena asal alamat rafa' secara asal apa? Dhamma. Alamat rafa' secara asal adalah dhamma. Ya, maka tidaklah beralih dari dhammah ini kecuali kalau tidak mungkin. Kalau tidak memungkinkan dhammah, maka harus beralih kepada alamat yang lainnya. Ya, maka jamak mudzakkar salim dia rafanya dengan wawu. Karena enggak mungkin dengan dhammah. Al-hawariyun, qala al-hawariyun. Al-hawariyun fa'ilun marfu'un bil wawi, ya ba'da min dhammati. Li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim wawu itu adalah alamat rafa, tapi kalau af'al khamsah wawu itu adalah apa? Paham? Af'al khamsah misalnya misalnya yajlisuna. Wawu ini alamat rafa. Wawu. Alamat rafa'nya subutun min yajlisuna. Wawu ini apa? Yaitu domir. Domir muttasil fi ma'al rafa'in fa'il. Domir muttasil mabnun ala dhommi mabnun ala sukun fi ma'al rafa'in fa'il. Kemudian qala abuhum. Fadhal. Jadi fa'ilnya apa? Yaitu abuhum. Bukan abuhum, yaitu abu. Ya abu saja. Ya, abu itu adalah fa'il marfu' bin wawi niyabatan. Wawu tersebut dalam keadaan menggantikan niyabatan sebagai hal dari wawu. Wawu sebagai pengganti dari dhamma. Kenapa kok menggantikan dhamma? Karena enggak mungkin afal khamsah enggak bisa merpati dengan dhamma. Maka tidak bisa, tidak mungkin, tidaklah beralih dari dhamma kepada yang lainnya kecuali kalau sudah tidak memungkinkan. Tidak mungkin dengan dhamma, maka dengan wawu. Ya. Karena menal asmaul khamsah wa huwa mudhaf, apa itu mudhaf? Al ha dhamir muttasilun mabniin ala dhammi fi ma'al jarri mudhaf ilaihi. Itu haknya, hak itu dhamir. Adapun mim itu alamat jamak. Itu huruf alamat jamak. Ya, dhamirnya hak. Ya, haknya saja dhamir. Adapun mim itu adalah huruf. Ya, berarti hak itu isim apa huruf, Pak Imam? Hak isim. Ya, hak itu isim. Hak itu isim karena dia dhamir. Isim dhamir. Mimnya itu isim apa huruf? Apa hamam mim huruf huruf. Kenapa kok huruf? Ya karena tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fiil, maka dia huruf. Kalau hak bisa menerima tanda isim, diantara tanda isimnya apa di sini yang ada di sini, yaitu apa? Al-khafad. Itu al-khafad karena dia menuduki kedudukannya khafad sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kemudian qala rajulani. Betul. Sekarang siapa? Terakhir ada siapa? Muhammad. Siapa? Muhammad. Fadhil. Qala rajulani. Qala fi al-madhi al-madhi al-saqi. Rajulani fa'ilan marfu'un wa la matrafu alifu niyabatan an lidhammati li'anna musanna. Iya. Itulah ya. Rajulani itu adalah fa'il marfu' wa la matrafu al-alif. Ya, kenapa alif? Ya, karena dia musanna. Karena tidak mungkin musanna menerima alamat dhamma, tidak bisa. Karena tidak bisa, maka beralih kepada yang lainnya, yaitu apa? Alif. Alamat rafa' bagi musanna adalah alif. Qala rajulani. Beda dengan beda dengan yaktubani. Rajulani yaktubani misalnya. Rajulani yaktubani ad-darsa misalnya. Ya, rajulani ya, itu apa? Alifnya itu adalah alamat rafa. Sebagai mubtada. Ya, yaktubani alifnya sebagai apa? Alifnya itu sebagai apa? Dhamir. Ya, alamat kemudian nunnya apa? Yaitu alamat rafa. Alamat rafa ya fa'il khamsah apa? Subutun nun. Dapun yaktubani alifnya itu adalah apa? Dhamir muttasil mabniun. Dhamir muttasil mabniun ala sukun fi ma'ni raf'in fa'il. Itulah ya. Ya, itu. Ya, tentang alamat-alamat itu yang situasi ya. Alamat-alamat satu kalimat itu harus hafal. Kalau hafal itu harus mengurang. Kemudian tatbikun ala i'rabil fa'il al-mudmar. Tatbik yaitu penerapan i'rab fa'il yang mudmar. Ya, fa'il yang mudmar. Kalimat dorabtu, dorabna, dorabta, dorabti, dorabtuma, dorabtum, dorabtunna, doraba, dorabat, doraba, dorabata, dorabu, dorabna. Ya, itu fa'il-fa'ilnya itu bagaimana cara mengirabnya. Ya, setelah jelas ya bahwasanya fa'il itu ada dua, yaitu zahir dan mudmar. Kalau zahir sudah dibahas. Dan juga irab-irab yang tadi seluruhnya itu adalah zahir. Ya, fa'il yang zahir. Sekarang fa'il yang mudmar, yaitu fa'il berupa isim dhamir. Isim dhamir ya, sekarang kita urai satu persatu. Dharabtu, dharabna, ini apa? Fa'il, dia apa? Sebagai mutakallim, yaitu dhamir yang dhamir mutakallim. Dharabtu, dharabna, ini mutakallim. Dharabta, dharabti, dharabtuma, dharabtum, dharabtunna, itu apa? مخاطب. ضرب ضربت ضرب ضربتا ضربوا ضربنا ini apa? غائب. Pemakaiannya secara mutakallim mukhatab kemudian ghaib. Ini tidak seperti kalau di tasrif. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ini beda, itu apa urutannya. Kalau dorobtu fi'lun madin mabnin ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Wata'u dhamirun muttasilun mabnun ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Nah, jadi fi'il madhi itu mabni itu dibagi menjadi tiga. Ya, mabninya itu ada tiga. Masih ingat ya? Ya, ada pertemuan yang lalu. Yaitu pertama mabni dari fathah yaitu kalimat apa? Ya Muhammad, ya mabni dari fathah itu yang mana? Kalimat apa saja sebutkan di antara ini semuanya yang mabni dari fathah. Apa? Dorobah. Sama? Dorobah. Apa? Apa? Dorobah. Terus apa lagi? Bukan. Yaitu. Ya. Yaitu apa? Dorobah. Dorobat. Doroba, dorobata itu mabni dari fathah. Ya, doroba, dorobat. Ya, karena taknya ini huruf. Ya, apa namanya? Bukan bagian dari fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Yaitu dorobanya itu sampai pai. Mabni di atas fathah. Doroba itu mabni di atas fathah. Karena apa? Karena alif itu adalah dhamir, dia kalimat tersendiri, dia adalah dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Ya, dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Dorobata, dorobata, ya, taknya itu adalah tak taknis seperti dorobat di fathah karena bersama dengan alif. Alifnya itu apa? Dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Maka fi'il madhinya itu ya sampai ba itu saja, dot, ra, ba, sehingga mabni di atas fathah. Kemudian fi'il madhi dia mabni di atas dhamma. Ya mana ya Ali? Bukan, bukan. Ya mabni di atas dhamma. Ya mana? Dorobu. Itu bersama dengan apa? Apa? Wawul jama'ah. Yaitu bersama dengan wawul jama'ah. Maka fi'il madhi mabni di atas dhamma. Dorobu itu mabni di atas dhamma karena bersama dengan wawul jama'ah. Nah, kemudian sebutkan fi'il madhi yang mabni di atas sukun. Nah, imam, gimana? Dorobatu, dorobana, dorobata, dorobatuna, dorobatuna, dorobana. Iya. Mabni dan sukun maka apabila bersama dengan dhamir rafa. Dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa yang berharakat. Darabtu, darabtna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum. Maka fi'il madhinya ba'nya disukun karena bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa yang berharakat. Darabtu itu dhamir rafa berharakat. Darabna dhamir rafa yang berharakat. Darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Ya. Darabna. Jelas ya. Jadi fi'il madhi itu mabni dengan tiga, yaitu ada yang mabni dari fathah yaitu doroba, doroba, doroba, dorobat. Kita lagi doroba, doroba, dorobat, dorobata. Dan fi'il madhi yang mabni di atas wawu apabila bersama dengan wawu jama' yaitu dorobu. Fi'il madhi mabni di atas sukun apabila bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik yaitu dorabta, dorabtuma, dorabtum, dorabti, dorabtuma, dorabtunna, dorabtu, dorabna. Jelas ya tentang hukumnya ini. Kemudian dorabnya sekarang dorabna. Lalu dari baca Muhammad dorabna. Yang kedua ya. Kemudian berikutnya ini dorabta. lanjut Ali. Dorabti. Ya, dorabtuma wadara Ali. Ya, ya begini dulu. Ya, dorabtuma. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك karena bersambung dengan ضمير رفع متحرك. Ya, adapun ta, ya, ضمير hanya ta saja ya. Dia adalah ضمير متصل مبني على الضمير في محل رفع فاعل. Adapun mimnya itu mim itu dikatakan lil imad. Ya, dikatakan mim lil imad untuk sandarannya alif, ya, supaya alif itu bisa dibaca tuma. Ya, kalau tidak ada mim, bagaimana membaca alifnya nggak bisa? Maka mimnya itu lil aimat, istilahnya gitu. Dan alifnya itu domir bukan, alifnya itu lit tasniyah, maksudnya alamat tasniyah. Alif lit tasniyah maksudnya adalah alamat tasniyah, tanda tasniyah. Domir hanya tak saja. Kemudian dorot kan Pak Imam Fatul. Satu cuma dia mungkin asfun. Mata hanya untuk selama ini dalam tom film hal rukun kahilam. Iya. Kulmin alam macam alam jam. Dalam cerai cukur. Ya asli. Ya, jadi filenya, ya ini domir adalah tak saja. Fi mahali raf'in fa'il karena dia mabni enggak boleh dorabtum tum fa'il enggak boleh. Tapi kalau untuk menyingkat atau sama-sama tahu itu sudah ma'ruf enggak apa-apa dorabtum tum fa'il fa'il apa tum enggak masalah begitu. Tapi kalau mengi'rab ya maka tum itu tak itu adalah dhamir muttasil mabnin ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Katakan fi mahalli raf'in fa'il. Dan mimnya itu adalah alamatun ala jam'i dzukur. Alamat atas jamak mudzakkar. Atau disingkat alamatul jamak gitu aja enggak apa-apa. Wal mim alamatul jamak. Dan yang ketujuh Nurabtunna Waktu bermadi mabinin ala sukun Matahu ramirun Mutasirun mabinin ala Dami Di mahali rohin fa'il Manmunu Harfu ala Matin Ala jamil ina. Ya, manun harfun atau harfu ala mati harfu ala mati manun harfun alamatun ala jam'il inas. Ya Allah alam kalau ana baca wan nun harfun nun itu adalah harf alamatun katakan alamatun sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhus yaitu hiya alamatun nun harfun hiya alamatun itu apa lengkapnya takdirnya kalau dikatakan harfu alamatun huruf alamatnya nggak cocok, ya nggak bisa susunan mutamadafilah nggak bisa, karena mutamadafilah itu bermakna milik atau bermakna fi, ya. Ya, harfun alamatun ala jam'il inas, dia nun itu adalah huruf, dia adalah alamat bagi jamak mu'annas atau dikatakan nun musyaddada atau nun alamatul jam'il inas alamatul jam'il inas ya. Kemudian doroba kontol aman ya kata fi'il madhi mabniyun ala fathai wal fa'ila damirun mustadirun jamazun takdirun lima iya jadi doroba itu adalah fi'il madhi mabniyun ala fathai Adapun fa'ilnya adalah mustatir. Mustatir di sini maksudnya tersembunyi, tidak terlihat. Dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, arti yang tidak muncul. Ya, jawazan, tersembunyinya adalah jawazan. Takdiru huwa, takdirnya adalah huwa. Takdir, berarti diperkirakan dhamir ini adalah huwa. Ya, jawazan, dikatakan jawazan karena dhamir mustatir di sini keberadaannya itu boleh, tidak wajib. Karena kalau ada fa'il yang zahir, maka tidak ada dhamirnya. Misalnya dhoroba saja, itu ada dhamirnya. Tapi kalau dhoroba Muhammadun, berarti ada enggak huwa? Dhamir satu takdir huwa ada enggak? Ada hamun. Dhoroba Muhammadun, berarti dhoroba di sini ada musyatir takdir huwa ada? Tidak ada. Tapi kalau tidak disebutkan Muhammadun, dhoroba saja ada namanya musyatir? Ada. Dhoroba Muhammadun, berarti tidak ada. Tapi kalau dhoroba saja ada, berarti musyatirnya di sini apa? Jawazan, boleh. Karena apa? Karena isim dhohir boleh menempati kedudukannya. Isim dhohir bisa boleh menempati kedudukan yang dhoroba Muhammadun. Dhoroba Muhammadun waladahu. Muhammad telah memukul anaknya. Tapi kalau itu aja. Kemudian yang berikutnya dhorobat. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhiya. Adapun ta itu bukan fa'il, ta itu adalah harfun, huruf la mahala la minil i'rab. Dia didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah mu'annas. Yang kalau di madhi itu mustatirnya jawazan saja. Dhoroba sama dhorobat, yang wujuban tidak ada. Yang wujuban itu pada fi'il mudhari' sama amr. Kemudian yang berikutnya Muhammad dhoroba. Dhoroba fi'il madhi mudhari' sama amr. Dhamirun muttashilun mabniyun sukun fi mahalli raf'in fa'il. Berarti alifnya itu fa'il. Jadi bedakan ya, alif pada dhoroba alifnya itu adalah fa'il. Tapi kalau pada dhorabtuma alifnya itu apa? Alamat tasniyah. Alamat tasniyah, bukan fa'il. Fa'ilnya adalah ta. Kalau dhoroba alifnya itu adalah fa'il. Mahalli raf'in fa'il. Lanjutannya, aman, dorobata. Dorobata fi'il madhin mudhari' fathih, wa ta'u harfu ta'nits, wal alif fi'il dhamir muttashil madhin sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Ta itu adalah harfu ta'nits. Itu harfu ta'nits, ta ta'nits alamat untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas. Adapun alif itu adalah dhamir muttashil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, sama dengan dhoroba. Alif itu fi mahalli raf'in fa'il. Kalau dhoroba enggak ada taknya, berarti pelakunya apa? Laki-laki. Kalau dhorobata ada tak taknya, berarti pelakunya adalah perempuan. Kemudian dhorobu Muhammad. Ya, Muhammad. Jamaah itu adalah dhamir muttashil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dorobu, mereka telah memukul. Siapa yang memukul? Mereka. Mereka itu yang mana? Yaitu wawu itu mereka. Jadi wawu itu adalah fa'il. Kemudian dorobnya Muhammad. Ini adalah dhamir muttashil mabniun ala sukun Ya al-fathu fi ma'na raf'il fa'il. Ya nun inas. Atau dikatakan apa nun? Niswah. Ya, kemudian tamrin, tamrin iqra'i suratal karimata allati al-atiyati. Ulangi, iqra'i suratal karimata al-atiyata. Bacalah surat yang mulia berikut ini. Wa'ayyin, dan tentukanlah al-af'al fi'l-fi'l wa'fa'ila kullin minha, dan tentukan pula fa'il masing-masing dari fi'l-fi'l tersebut. Minha yaitu minal af'al. Qala ta'ala idha ja'a nasrullahi wal-fatah. Qala alif, mana fi'il dan mana fa'il? Idha ja'a nasrullahi wal-fatah. Fa'ilnya apa? Oh, katanya fa'il itu marfu, lafzul jalalah itu majrur. Apa fa'ilnya? Idza ja'a nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan. Apa fa'il dari ja'a? Itu belum paham fa'il. Idza ja'a nasrullah. Mana ini? Ja'a abuka. Mana fa'ilnya abuka? Idza ja'a nasrullah wal fathu. Apa fa'ilnya? Yakin? Nasir apa? Yakin apa kira-kira? Nasrun, yaitu Nasrullah. Nasru itu adalah fa'il dari ja'a. Idza ja'a Nasrullah, apabila telah datang, apa yang datang? Pertolongan Allah. Kalau orang ditanya siapa, kalau sesuatu bukan orang, itu apa? Apabila telah datang, apa yang datang? Nasrullah. Ya, pertolongan itu bisa datang enggak? Bisa. Bisa, bisa. Ya, walaupun dia itu bukan makhluk yang bisa melakukan perbuatan ya. Ya, dia itu adalah suatu makna, tapi kan bisa terjadi. Bukan, bukan maknanya di sini pelaku, berarti harus orang hidup ya, enggak. Ya, maksudnya pelaku itu yang terjadi padanya perbuatan. Ya, misalnya apa? Misalnya ja'a waqtul imtihan. Apakah waktu itu punya nyawa? Kan enggak. Ya, enggak mesti kalau fa'il itu harus makhluk yang bernyawa. Sesuatu yang tidak bernyawa juga enggak apa-apa. Ja'al imtihan atau ja'a waktul imtihan. Telah datang waktu imtihan. Apa yang datang? Waktu imtihan. Yaitu yang terjadi padanya perbuatan itu siapa? Mana yang terjadi padanya perbuatan? Apa yang datang? Waktu imtihan. Inqalabatis sayyaratu, telah terbalik mobil itu. Mobil apakah dia bernyawa kan enggak, tapi terjadinya terjadi padanya perbuatan apa? Inqalabatis, terbalik. Wal fathu, fathu itu bukan fa'il tapi dia atas, atas lagi nasrun, nasru. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana fa'il ma'lum? Fa'il dan fa'il. Ra'a. Dan fa'ilnya apa? Tak, asanta. Ini zahir apa domir? Domir. Kemudian ada lagi ma'lum. Yadkhuluna. Fa'il apa ini? Mudhara. Fa'ilnya apa Pak Iman? Yadkhuluna. Fa'ilnya Ma'ul jama'ah. Nunnya apa? Alamat rafah. Fi dinin lai afwajah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. innahu kana tawwaba. Ini banyak nih fa'ilnya. Fa'ilnya banyak. Lebih dari satu. Apa? Alam. Syabbih fi'il apa ini? Amr. Ada lagi? Istaghfir fi'il apa ini? Amr. Ada lagi? Lagi selain itu, selain syabbih, syabbih sama istaghfir, ada lagi fi'il selain itu tawab itu kan, tawab itu isim karena ada tanwin tawaban ya, syabbih fa'alnya apa? Ya, Muhammad syabbih fa'alnya apa? Apa? Hah? Bukan. Fa'il itu marfu, Rabbi itu majrur. Sabbih. Hah? Enggak dengar? Apa? Ali. Fa'il apa? Sabbih. Aiman. Domir mustatir takdiru anta. Iya, jadi domir mustatir takdiru anta. Ya, domir mustatir takdiru anta. Sabih. Ya. Kemudian wastaghfir apa Pak Imam? Ya, sama itu domir mustatir. Jawaban atau ujuban? Ujuban takdiruhu anta. Innahu kana. Kana fa'alnya apa? Huwa, yaitu domir musatir takdiruhu huwa, ya, bukan fa'al, yaitu isim kana. Isim kananya domir musatir takdiruhu huwa. Jelas ya? Kemudian tamrin yang kedua, bayyin, jelaskanlah law al-fi'l, macam fi'il atau jenisnya fi'il, fima yali pada perkara-perkara berikut ini, waqaddir dan takdirkanlah, itu sembunyikanlah fa'ilahu, fa'ilnya al-mustatira yang mustatir. Waqaddir itu apa? Perkirakanlah, perkirakanlah fa'ilnya yang mustatir. Kulhu a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian fi'il kul, ini nauknya apa? Ali. Fi'il amr. Kemudian takdirkan, perkirakan fa'il mustatirnya apa? Kul apa? Apa? Anta, yaitu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. A'udhu, apa ini kaya? Fi'il apa? Mudhari. Ya, mudhari. Takdirkan apa fa'ilnya? Sanda. Min syarri ma khalaq. Khalaqa. Apa fa'il apa? Mati. Apa takdirkan fa'ilnya apa? Sanda. A'rib tahta. Tahta. Ma tahta. Khattun. Di hadal hadis i'rablah apa-apa yang di bawahnya ada khat atau garis. Di hadal hadis pada hadis ini, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu itu sebagai mubtada'nya. Kemudian man itu sima, man itu adalah isim mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar wa huwa isim mausul. Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadha bi'rab Muhammad. Salimah fi'il beda. Apa beda? Hah? Fadal Ali. Kemudian nunnya iwadun anit tanwin, iwadun anit tanwin min lisanihi, min itu adalah huruf jar, lisanihi majrur dengan min waw mudhaf wal ha hi dhamirun mabniun fi mahali jarrin mudhafin ilai. Wa wawnya adalah huruf ataf, yadi itu ataf terhadap lisanihi waw mudhaf wal ha fi mahali jarrin mudhafin ilai. Jelas ya? Kemudian kita masuk pada babul fa'il, na'ibul fa'il. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب مفعول yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dikatakan naibul fa'il. Jadi di sana ada beberapa istilah, ada istilah ada yang menyebut naibul fa'il dan ada yang menyebut maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Itu beda istilah, akan tapi maknanya sama, maksudnya sama. Karena naibul fa'il itu adalah maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka dikatakan naib. Naib itu apa? Artinya apa? Pengganti. Penggantinya fa'il. Berarti dia bukan fa'il. Pengganti fa'il. Pengganti fa'il yaitu maksudnya menggantikan kedudukannya fa'il. Fa'il itu apa i'rabnya? I'rabnya apa fa'il? Marfu. Naibul fa'il ini, maf'ul bih ini, dia menggantikan fa'il secara kedudukannya saja. Ya, karena fa'il itu marfu, maka naibul fa'il itu apa? Marfu. Ya, secara makna naibul fa'il itu apa? Maf'ul bihi. Ya, yang dikenai perbuatan. Maka di sini dikatakan maf'ul al-maf'ul yaitu maf'ul bihi alladzi lam yadhkar lam yusamma fa'iluhu. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Misalnya apa? Daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Muhammadun sebagai apa? Fa'il yang melakukan perbuatan. Kalban sebagai apa? Maf'ul bihi, yang dikenai perbuatan. Kalau fa'ilnya tidak disebutkan, yaitu Muhammadunnya tidak disebutkan, maka dikatakan apa? Duribal kalbu, atau duribal kalbu, ya, telah dipukul anjing itu. Al-kalbu yang asalnya tadi kalban, kemudian sekarang menjadi al-kalbu. Kenapa kok marfu? Iya, karena ia menduduki kedudukannya fa'il. Secara makna maf'ul bih, tapi kedudukannya menggantikan fa'il, karena fa'ilnya tidak disebutkan. Maka maf'ul bihnya itu dia menduduki kedudukannya fa'il, yaitu marfu. Demikian. Wa wal ismul marfu'ul ladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu. Dan dia adalah ini definisi nabul fa'il atau definisi dari maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dia adalah isim marfu, isim yang marfu alladzi yang lam yudzkar, tidak disebutkan ma'ahu bersamaan dengan dia, bersamaan dengannya, dengan isim yang marfu tersebut, fa'iluhu fa'ilnya, fa'il dari isim yang marfu tadi. Kita ulangi, nabul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu adalah wal ismul marfu, dia adalah isim yang marfu yang lam yudzkar, tidak disebutkan ma'ahu bersama isim yang marfu tersebut, fa'iluhu fa'ilnya, tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya. Fa'in kanal fi'lu madiyan aw bila fi'ilnya itu adalah madi, ya, sekarang menjelaskan tentang bagaimana bentuk fi'ilnya. Kalau definisi naibul fa'il itu apa? Itu isim yang marfu yang tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya. Kemudian menjelaskan fi'ilnya, bagaimana keadaannya. Fa'in kanal fi'lu apabila fi'ilnya itu adalah madhi, dhumma, didhumma, awaluhu, awalnya. Wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasra apa yang sebelum akhir. Apa yang sebelum akhir, akhir madhi, akhir fi'il madhi. Ya, jelas ya. Doroba menjadi apa? Duriba, yaitu dhamma awalnya du dan dikasar sebelum akhirnya yaitu ri, duriba. Ya. Dorobu jadi duribu. Ya. Duribat, dorobat menjadi duribat. Dorobna menjadi duribna. Yang jelas, yang penting apa? Awalnya di dhamma dan dikasar sebelum akhir. Walaupun setelah kasar itu bisa dhamma, bisa fathah. Ya. Taqatala menjadi apa? Menjadi apa ini? Taqatala menjadi apa? Di fathah awalnya di kasar sebelum akhir. Taqatala menjadi apa? Di dhamma awalnya di kasar sebelum akhir. Taqatilu itu fi'il mudhari'. Sekarang pembahasannya mahdi. Qatala yuqatilu. Taqatilu itu fi'il mudhari'. Sekarang pembahasannya ya mahdi. Taqatala apa imam? Apa antum ya Rab? Tafa'ala ya tafa'ala. Ya. Mutafa'ilun. Mutafa'alun. Mutafa'alun. Terus? Ya. Jadi apa? Ya tufu'ila yutafa'alun. Jadi apa? Nah, iya, kalau takwa tala jadi apa? Tukutila. Iya, tukutila. Terus? Yutakwa tala. Tukutila yutakwa tala. Tidak saya. Ya, di dhamma awalnya dikasih sebelum akhir. Istakhraja menjadi apa? Istakhraja istakhraja di dhamma awalnya dikasar sebelum akhir. Ya. Dahraja ya. tukhrija. Akhraja jadi apa? Akhraja. Ukhrija. Istala apa? Apa? Istulima. Tassara jadi apa? Tussira. Tussira apa? Mudhari'nya apa? Yutassaru. Tussira yutassaru. Imtana jadi? Umtuni'a. Mudhari'nya apa? Umtuni'a. Yumtana'u uftu'ila yufta'ala santa. Kemudian wa inkana mudhari'an apabila mudhari' inkana kana maksudnya kana isim kananya huwa kembali pada naikul fa'il yaitu al-maf'ul alladzina musamma fa'iluhu apabila dia naikul fa'il mudhari'an mudhari' adalah mudhari' kaidahnya adalah dhumma awalu di dhumma awalnya wa futiha ma qabla akhirih dan di fathah apa yang sebelum akhirnya akhir mudhari ya, misalnya yakhruju jadi yukhraju ya, yukhraju ya, di dhumma awalnya dan di fathah sebelum akhir ya. Indafa'a yandafi'u undufi'a yundafa'u. Ya. Kemudian syarahnya ba'da an faragha al-musannif rahimahullah min al-fa'ili setelah an faragha selesai al-musannif rahimahullah min al-fa'ili dari pembahasan fa'il syara'a dia mulai fin na'ibi anil fa'il itu mulai maksudnya adalah menjelaskan finna ibi anil fa'il naib yang menggantikan fa'il yaitu maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu maka apa maf'ul tersebut menggantikan fa'il kenapa kok menggantikan fa'il karena lam yusamma fa'iluhu karena tidak disebutkan fa'ilnya maka dia naib anil fa'il menggantikan fa'il menggantikan fa'il ini secara apa Ali menggantikan file menggantikan apanya apa yang diganti kedudukannya kedudukannya sebagai apa marfu asanta yukhallafik adapun makna secara makna label file itu apa Pak Imam maf'ul bih secara makna kan yang ditolong ya, yang ditolong ulangi Muhammad ditolong bukan dia ditolong Muhammad ditolong ya. Yaitu nusira Muhammadun Muhammad telah ditolong Muhammad ini terkena perbuatan atau pelaku perbuatan terkena padanya perbuatan ya, Muhammad telah ditolong yang terkena ya perbuatan namanya apa maf'ul bihi berhubung fa'ilnya tidak disebutkan ya, maka maf'ul bih dia menduduki kedudukannya fa'il maka dikatakan na'ibun anil fa'il pengganti dari fa'il menggantikan secara kedudukannya saja yaitu sebagai yang marfu akan tapi secara makna dia yang dikenali perbuatan maka dia adalah maf'ul bih secara makna marfu secara kedudukan saja menggantikan kedudukannya fa'il. Nah, assalamualaikum. Syara'a fi na'ibi 'anil fa'il. Beliau memulai dalam atau pada na'ib 'anil fa'il karena hukmahu ka hukmil fa'il. Kenapa kok beliau mulai menjelaskan na'ib 'anil fa'il? Dikarenakan hukmahu hukumnya na'ibul fa'il ka hukmil fa'il. Seperti hukumnya fa'il fi wujuhin pada sisi-sisi kathiratin yang banyak. Wa sammahu Sama fa'aliyatu huwa kembali kepada musannif, dan musannif menamakan menamakannya ya. Sammahu ha'yam bali pada naibul fa'il, musannif telah menamakan naibul fa'il itu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ay lam yuzkar, yakni tidak disebutkan ma'ahu bersama dengannya, tidak disebutkan bersamaan dengan naibul fa'il ya, fa'iluhu, fa'ilnya ya. Ya, tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya, yaitu fa'ilnya naibul fa'il, fa'ilnya naibul fa'il liqiyamihi muqamahu, liqiyamihi karena dia menduduki, qiyam itu menduduki, hak itu kembali pada naibul fa'il ya, liqiyami karena naibul fa'il itu menduduki muqamahu kedudukannya dia, haknya ini kembali pada fa'il ya, biasa lam yudkar ma'ahu fa'iluhu ya, tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya ya, karena apa? Karena naibul fa'il itu menduduki maqamahu kedudukannya fa'il, maka fa'ilnya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Ya karena maf'ul bi sudah menduduki kedudukannya, sudah menduduki kedudukannya fa'il, maka tidak disebutkan fa'ilnya karena maf'ul bi sudah menduduki kedudukannya fa'il. Jelas ya? Wa na'ibul fa'il, na'ibul fa'il ta'rifu, pengertiannya al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, isim marfu' yang tidak disebutkan bersama dengan dia, bersama dengan siapa? Bersama dengan isim marfu' fa'iluhu, fa'ilnya. Misaluhu, contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Ya, mana naibul fa'il, Pak Imam? Al-Islamu, dia adalah naibul fa'il ya. Karena apa? Kenapa dia naibul fa'il? Ya karena tidak disebutkan fa'ilnya, maka maf'ul bih menduduki kedudukannya fa'il, yaitu marfu. Bunyal islamu, asalnya apa? Banallahu al-islama gitu. Banallahu lafzul jalalah sebagai fa'il, al-islama maf'ul bihi. Kemudian lafzul jalalah ini tidak disebutkan, fa'ilnya tidak disebutkan, maka dirubah sighahnya dari bana menjadi bunya, menjadi sighah mabni lil majhul. Kemudian al-islama karena tidak disebutkan fa'ilnya, maka al-islama menduduki kedudukan fa'il, yaitu menjadi bunyal islamu. Al-islamu di apa sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Adapun secara makna, maka dia maf'ul bih. Islam dibangun. Apa yang dibangun? Islam. Dia maf'ul bih secara makna. Ala khamsin. I'rabuhu bunya fi'lun madhin mughayyarus sighati. Mughayyarus sighah. Maksudnya mughayyarus sighah yang dirubah sighahnya. Yaitu dari apa? Bana menjadi bunya. Itu dikatakan mabni lil majhul, mughayyarus sighah. Al-islamu naibun, naibu fa'ilin marfu'un, alamat raf'ihi ad-dhamma. Asluhu, asalnya adalah banallahu al-islama fahudhif al-fa'il, maka dihilangkanlah fa'il. Apa fa'ilnya? Yaitu lafzul jalalah. Dihilangkanlah fa'ilnya. Wa walafzul jalalah lil'ilmi bihi, karena tahu. Bihi yaitu bilafzul jalalah, karena tahu, sudah ma'ruf, sudah ngerti ya, sehingga tidak perlu disebutkan bunyal islam saja ya, sesuatu yang ma'ruf maka tidak perlu disebutkan ya, kalau disebutkan maka ini akan membosankan orang yang mendengar. Ini sudah ngerti waktu sebutkan. Ya. Nah, misalnya apa? Misalnya suatu yang ma'ruf, kutilal kafir, telah dibunuh orang kafir itu. Berarti ma'ruf, kalau orang kafir dibunuh, siapa membunuhnya? Itu muslim. Ini saya enggak disebutkan. Nah, terus kemudian ya, kita ulangi. Wa asluhu banallahu al-islama fahudifal fa'ilu wa walafdul jalala lil'almi bihi, karena mengetahui akan lafdul jalala tersebut. Wa uqima, maka dan diposisikanlah al-maf'ul yaitu al-islama maqamahu, posisinya dia, posisinya lafdul jalala, maqamahu maqamah lafdul jalala, fasara marfuan, maka jadilah dia, dia siapa? Yaitu al-islama, maka jadilah dia marfu'an, marfu'an itu islamu, bunyal islamu, daripada Allahul islama. Tatkala lafzul jalalah dihilangkan, maka islama menjadi marfu' karena menggantikan fa'il, bunyal islamu. Ya, fasara marfu'an, maka jadilah islam tersebut marfu' ba'da'an kana mansuban, yang sebelumnya dia adalah mansub. Ba'da'an kana itu artikan sebelumnya, karena ba'da itu menunjukkan mustaqbal, akan tetapi setelahnya itu menunjukkan lampau. Ankana, karena menunjukkan lampau, maksudnya sebelumnya. Nah, sebelumnya dia adalah mansub. Banallahu al-islama mansub, tatkala Rabbul Jalalah Allah dihilangkan menjadi bunyal islam. Wa ghayyirat ma'hu suratul fi'li, dan dirubah ma'hu bersama dengan dia, ma'hu yaitu ma'al islamu ma'atul fa'il, suratul fi'li, bentuknya fi'il, fasara, yang dari bana kemudian dirubah bentuknya, seperti kaidah tadi. Kalau madhi, maka kaidahnya apa? Pak Imam? Sebelum akhir, banallahu al-islam, menjadi fasara, jadilah bunyal islam. Jam berapa sekarang? Tak ada ya? Sembilan. Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'ana ibil fa'il, cara seperti yang dimaksud tadi menjelaskan matan, jalan atau cara taghyir, merubah suratil fi'li, bentuknya fi'il, ma'ana ibil fa'il, bersama dengan na'ibil fa'il, maka bagaimana mengganti atau merubah fi'ilnya tersebut. Nah, dirinci. Ini mati sama udara saja, amr gak ada. Amr gak ada pembahasan na'ibil fa'il. Semuanya fa'il kalau amr, karena perintah. Idza kana madiyan, apabila kana, apabila dia, dia siapa? Fi'il. Apabila dia, yaitu fi'il tersebut, atau naibul fa'il ya, idza kana, yaitu kana naibul fa'il, apabila naibul fa'il itu adalah, oh bukan, fi'il, ya, betul, bukan naibul fa'il. Ya, idza kana, apabila fi'il itu adalah madhi, ya, dhamma awwaluhu, di dhamma awalnya, wa yuksaru, dan dikasrah, ma qabla akhirihi, apa yang sebelum akhirnya, sebelum akhir fi'il. Nahwu duriba, dari doroba duriba, kutiba, kataba kutiba, akrama ukrima, selesai. Ya, ta'allama menjadi apa, Ali? Ta'allama menjadi apa? Dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Ta'allama. Hah? Tu'allimu. Itu fi'il mudhari itu. Ta'allama apa? Di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Tu'allima. Tu'ullima. Tu'ullima dan tu'allima. Tu'ullima. Atau fu'ila ditafa'alu. Tu'ulima apa mudhari'nya? Yuta'al lam. Tu'ulima yuta'al lamu. Tafahama katanya? Ya, mudhari'nya? Yuta'fahamu. Ijtahada menjadi apa? Ijtahida. Terus? Ijtahadu. Ijtahida ijtahadu. Dari ijtahada ijtahidu, ijtahida ijtahadu. Inkasara. Unkusura. Terus? Mudhari'nya ulangi. Unkusira uftu'ila yun kasaru. Ya, unkusira yun kasaru. Ya, unkusira yun kasaru. Aqsamu naibil fa'il, macam-macam naibil fa'il. Qala musannif wa huwa ala qismaini, dia ada dua macam, zahirin wa mudmar. Fa zahiru nahu qawlika duriba zaidun yudrabu zaidun ukrima amrun wa yukramu amrun. Ya, seperti fa'il tadi ada zahir, ada mudmar. Naibil fa'il juga ada zahir dan ada mudmar. Asyar in qasama naibil fa'il, naibil fa'il terbagi. Kaman qasama al fa'il, sebagaimana terbaginya fa'il ila menjadi zahir dan mudmar. Ya, terbagi menjadi zahir dan mudmar. Ya, naibul fa'il terbagi menjadi zahir dan mudmar sebagaimana terbaginya fa'il menjadi zahir dan mudmar. Fadzahir fa'amad zahiru fanahu qawlihi ta'ala duriba mathalun wa qawlihi yu'raful mujrimun, akan diketahui orang-orang mujrim. Fakulun min, maka masing-masing min dari mathalun wal mujrimun naibu fa'ilin wa marfu'un. Terus ya. Wa fi qawlihi mathalun, dan pada perkataan Allah Subhanahu wa taala mathalun, duriba mathalun bid dhammati. Ya, yaitu marfu'nya dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun. Karena dia siapa? Mathalun adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad marfu'un wa marfu'un, dan dia marfu'. Mathalun dia marfu', bagaimana naibul fa'il. Wa fi qawlihi al-mujrimun, ya, al-mujrimun bil wawi, yaitu marfu'un bil wawi. Marfu'un bil wawi, marfu'nya dengan wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia al-mujrimun adalah jama' mudzakkar salim. Jelas ya? Naibul fa'il ada yang zahir dan ada yang mudmar. Kemudian yang berikutnya mudmar, pembahasannya sama dengan tadi fi'il madhi yang maklum. Ya, pembahasannya sama dengan fa'il. Wal mudmar isna asyara, dan mudmar ada 12 seperti pada fa'il. Fa'il berupa dhamir ada 12, naibul fa'il berupa mudmar dhamir juga 12. Nahu qawlika duribta, duribtum, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duriba, duriba, duribu, duribna. Ya, rinciannya seperti yang tadi. Seperti yang kepada bab fa'il tadi. Fa'il berupa isim domir. Ijanya seperti itu, sama. Dibaca lagi, dihafalkan. Ya. Kalau mudhari bagaimana? Duribat. Siapa? Ya. Mungkin Pak Imam. Duribat menjadi apa? Kalau dimudharikan. Udrabu. Udrabu. Ya. Kan adribu udrabu. Clear ana tadi ngomong kok duribat. Duribtu. Durib itu apa, Pak Imam? Udrabu. Iya. Kalau duribna apa? Al-mudhari ya. Nudrabu. Di fathah qabl ma'akhir. Nudrabu. Duribta. Apa? Kenapa? Kepada fa'il mudhari. Duribta. Tud. Tudrabu. Duribta tudrabu. Duribta tudrabu. Duribti. Apa? Ali. Duribti. Ayo. Duribti. Apa homsa? Duribti. Ada ya mana sama khababanya. Kalau anti kamu perempuan memukul. Kamu suara. Kamu wanita memukul. Hah? Tadribi. Enggak, maklum ya, apa maklum ya, siapa anda baca ya dribu ya dribu ya kere tadribuna tadribuna ya iya, tadribuna ini maklum berarti masyarnya apa tadribuna. Iya. Tadrabina. Di fathah sebelum akhir. Tadrabina, bukan tadribina. Tadrabina di fathah sebelum akhir. Sebelum akhir maksudnya sebelum lam fi'il. Ya. Sebelum lam fi'il di fathah. Tadrabina. Duribti. Duribtuma. Apa? Duribtuma fi'il mudhari'nya apa? Tudrabani. Tudrabani. Tudrabani fi'il naibul fa'ilnya apa? Tudrabani. Itu alif tas. Iya. Kalau maklum dia fa'il, kalau majhul dia naibul fa'il. Ya, duribtum apa? Apa? Duribtum. Apa? Apa? Tudrabuna. Tudrabuna kan kalau maklum tadribuna, duribtum atau darabtum. Kalau darabtum tadrabuna. Tadribuna gitu. Tadribuna. Ya, berarti kalau majhulnya apa? Yaitu tudrabuna. Di fathah sebelum akhir. Tudrabuna. Wawu jama'ah. Wawu jama'ah. Ya, wawu jama'ah itu summa ahli rafin. Nah, ikun fa'il. Ya. Kemudian duribtunna. Kalau dimudharakan apa? Amin. Duribtunna. Apa tu? Nuribtunna. Ustaz? Ada orang yang tak berang. Mereka pernah. Tudrobna. Maka tak. Tudrobna. Tudrobna. Itu antunna. Kalau yudrobna itu hunna. Yudrobna hunna. Tudrobna antunna. Ya, duriba gampang. Apa? Yudrobu. Ya, duribat apa? Ya? Tudrobu. Tudrobu. Duriba apa? Karena duriba ada apa? Ya. Duriba duriba iya mudaranya apa? Ya mati iram dari yudrobu. Kalau duriba berarti yang mana? Yudrobu yudrobani yudrobuna tudrobu tudrobani yudrobna. Yang mana? Ya, dipahami dulu duriba ini apa nadir fa'ilnya? Alif tasniyah. Ya. Iya. Yudrobani. Yudrobani. Duribu apa? Amam? Yudrobuna. Duribna apa? Duribna. Ali? Apa duribna apa? Pak Imam? Yudrobna, kayak ya. Yudrobna, hunna. Yudrobna. Asyarah an-nau sani, macam yang kedua ini min aksa min naibil fa'il al-mudmar. Waqad massala lahu al-musannif, dan sungguh-sungguh al-musannif massala telah mempermisalkan lahu untuknya, untuk mudmar. Bisuratin bisuratihi al-mukhtalifah, dengan bentuk-bentuknya al-mukhtalifah, bentuk-bentuknya hak mali pada mudmar. Bisuratihi yaitu bisuratin na'ibul fa'il yang mudmar, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, allati yaridu alaiha, allati yang yaridu mudmar itu mendatangi alaiha atasnya. Kita lihat yaitu duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, yaitu dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada duribtu, duribna, duribta, ini berbeda-beda bentuknya. Ya, bersama dengan dhamir yang berbeda-beda. Dan naibul fa'ilnya berbeda-beda. Ya. Kita ulangi, waqad massala lahu musannif, musannif telah misalkan lahu untuk mudmar ini, naibul fa'il yang mudmar, bisuratihi dengan bentuknya, bentuk naibul fa'il yang mudmar, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, allati yang yaridu, yang naibul fa'il itu datang alaiha pada bentuk-bentuk yang berbeda-beda tersebut. Ini agak bingungkan itu ya, apa kalimatnya, maksudnya apa? Maksudnya misalnya setelah memberikan permisalan dengan bentuk yang berbeda-beda, yang naibul fa'il itu ada pada bentuk tersebut. Wa nahnu, dan kita, nadhkuru laka misalan minal Qur'an, akan menyebutkan laka untukmu misalan contoh minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anil Karim. Waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran, yang waqa'a telah terletak fihi pada contoh tersebut naibul fa'il dalam keadaan mudmar. Kira-kira kami akan menyebutkan untuk engkau misalan contoh dari Al-Quran waqa'a, yang naibul fa'il itu terletak fihi di dalam Al-Quran mudmaran, dalam keadaan naibul fa'il itu mudmar domir. Wahuwa, dan dia siapa? Yaitu misal, contoh. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, qad ukhrijna min diyarina, sungguh-sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Qauluhu, perkataan Allah SWT adalah ukhrijna, fi'lun madhin, adalah fi'l madhi, mughayyarus sighati, yang telah dirubah, yang dirubah sighahnya, yaitu dari maklum kepada majhul, mabni majhul. Ya. Mabniyun, dia adalah mabni ala sukun, di atas sukun. Karena apa? Bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Bersama dengan na. Wa na dhamirun muttashilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Na itu adalah dhamir muttashil mabniyun ala sukun, menipiki ketidikannya rafa' sebagai naibul fa'il. Hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyatid dhamair. Wa hakadha, dan demikian pula yuqalu, dikatakan fi i'rabi pada i'rab baqiyatid dhamair, sisa dhamir-dhamir, yaitu dhamir-dhamir yang lainnya selain dari na. Ukhrijna, ukhrijtu, sama, yaitu tu dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, ukhrijta berarti ta, ta itu dhamirun muttasilun mabnun ala sukun, mabnun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il, naibul fa'il. Nuribtum, tum yaitu ta, dhamirun muttasilun mabnun ala dhammi fi mahalli raf'in naibun fa'il. Wal mim alamat jama. Dhurabtunna, ta dhamirun muttasilun mabnun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Wan nun musaddada alamat jamak inas, alamat jamak muannas. Ya, maka bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyatid dhamair, demikianlah dikatakan pada i'rab dhamir-dhamir yang lainnya selain dari na. Allati dzakaraha al-musannif, yang telah musannif sebutkan. Ha kembali pada dhamair, yang allati, yang dzakaraha al-musannif, musannif telah menyebutkannya. Waqad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il, dan benar-benar aku telah menyebutkan dalalat, penunjukan masing-masing dhamir fi babil fa'il, pada bab fa'il yang telah kita baca tadi, dalalatnya itu. Nah, itu rinciannya. Ta dhamirun muttasilun mabnun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau berita tinggal diganti saja fi mahalli raf'in apa? Naibul fa'il. Dharabna. Nah, dharabna, na itu dhamirun muttasil mabnun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Berarti kalau dhuribna sama, tinggal diganti fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Dhuribta, kalau dhuribti berarti fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. jelas ya. Cukup. Untuk tamrinnya PR ya, kerjaan di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.